بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin yang memberi kemudahan kepada kita bisa bermajlis di masjid ini, di ma'had ini secara langsung dengan situasi yang masih ada pandemi padanya. Sebuah kenikmatan yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ahlus sunnati wal jamaah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, memiliki semangat yang sangat tinggi untuk tafaqquh fiddin. Tidak bisa tatap muka, online pun harus jalan. Bisa tatap muka, itu yang diharapkan. Ketika diberi kemudahan untuk bisa langsung bertatap muka, itu merupakan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sekian lama, majalis al-ilm secara langsung belum bisa dilaksanakan dengan normal sebagaimana biasa. Maka kita bertahmid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore hari ini, diberi kesempatan kembali berjumpa dengan antum sekalian di masjid ini, di ma'had ini, untuk sejenak meluangkan waktu talabul ilmi syar'i tafaqquh fiddin. Semoga majlis ini barakallahu fikum majalis mubarakah, termasuk majlis yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, majlis yang membawa kebaikan untuk duniawiyah kita dan ukhrawiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah na'azakumullah, tema yang kita angkat adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah di akhir zaman. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini adalah al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah wa mattafaqa alaihi salafu hadhihi al-ummah. Yang dimaksud oleh Ahlus Sunnah, yang dibawakan dengan Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dengan apa yang disepakati oleh salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dalam semua aspek dunia dan agama. Terkait dengan ilmu, terkait dengan amal, terkait dengan ibadah, dakwah, terkait dengan akhlak, adab, muamalah. Ahlus sunnah wal jamaah ialah orang-orang yang memiliki komitmen dalam semua poin-poin di atas, selalu kembali kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, dan dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Itulah ahlus sunnah. Dikatakan sebagai ahlus sunnah dikarenakan tamassukuhum bisunnah. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, bimbingan, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan sebagai ahlul jamaah, lijtima'ihim 'alaiha. Dikarenakan mereka bersepakat, bersatu di atas sunnah, di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ahlus sunnah meliputi siapa saja yang memiliki kriteria di atas. Sehingga ahlus sunnah tidak memandang tempat, tidak memandang daerah, wilayah, negara. Ahlus sunnah tidak memandang sebuah kelompok, komunitas. Ahlus sunnah tidak memandang hal-hal yang sifatnya terikat. Mereka hanya terikat dengan Islam, terikat dengan sunnah, terikat dengan bimbingan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin juz yang ketiga menerangkan tentang mereka ini, ahlus sunnah yang dikenal sebagai ahlul ubudiyah, orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan walam yunsabu ila ismin. Mereka tidak dinisbatkan dengan nama tertentu, kepada nama tertentu. Ay lam yashtahiru bismin fayu'rafuna bihi indan nas minal asma'il lati sarat a'laman li ahli tariqah. Mereka itu tidak dikenal, tidak masyhur dengan sebuah nama yang dengan itu dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, berupa nama-nama yang menjadi simbol, simbol orang-orang yang memiliki sebuah pergerakan, sebuah tariqah. Tidak ada. Wa aidan fa innahum lam yataqayyadu bi'amalin wahid. Juga ahlu sunnah itu tidak terikat dengan satu amalan yang dengan itu dikenal dengan nama tadi. Fayu'rafuna bihi duna ghairihi minal amal. Sehingga mereka dikenal dengan amal itu dengan tanpa amal-amal yang lain. Ya sekarang ini dikenal dengan sebuah amalan jihad, dikatakan jihadis. Lah, itu bukan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah tidak terikat dengan satu amal pun yang dengan itu mereka masyhur, dikenal di tengah-tengah masyarakat. Fa inna hadza afatun fil ubudiyah wa hiya ubudiyatun muqayyadah. Karena itu merupakan penyakit dalam beribadah kepada Allah. Itu namanya ubudiyah muqayyadah, penghambaan yang terikat. Sementara mereka ahlus sunnah, ubudiyahnya namanya ubudiyah mutlaqah, penghambaan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga mereka tidak punya nama, tidak punya simbol, tidak terikat dengan sebuah sinyal, kode, isyarat, ataupun yang lain-lainnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bal in su'ila an syaikhihi qal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sosok sunni itu ditanya tentang gurunya, siapa guru kamu? Dia akan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an tariqihi, ditanya tentang tariqatnya, kamu tariqat apa? Qala al-ittiba'. Jawabannya ittiba' sunnah. Kami hanya mengikuti bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an khirqatihi, ditanya tentang pakaiannya. Seragamnya apa? Qalibasut taqwa, pakaian ketakwaan. Bukan pakaian takwul ya. Libasut taqwa, ketakwaan kepada Allah azza wajalla. Pakaian mereka pakaian ketakwaan kepada Allah azza wajalla. Wa an madhhabihi, ditanya madhabnya apa? Qala tahkimus sunnah, berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an maqsudihi wa matlabihi, ditanya tentang tujuannya apa, targetnya apa, yang dicari apa, yang diharapkan apa. Qala yuriduna wajhah, mereka hanya menginginkan wajah Allah azza wajalla. Lillahi ta'ala, mereka hanya memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Yang mereka harapkan hanya Allah semata, bukan dunia, bukan harta, bukan tahta, bukan kepemimpinan, bukan yang lain-lainnya. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala semata. Wa an ribatihi wa khankahu, ditanya tentang tempat ribatnya, tempat posnya, di mana tempat posnya dia, tempat mangkalnya dia, penjagaan dia. Qala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh, tempatnya di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid yang Allah izinkan untuk diangkat padanya nama-nama Allah azza wajalla. Posnya masjid, markasnya masjid, masjid Allah tabaraka wa ta'ala. Ditanya nasabnya, apa nasabnya kamu? Qala abil Islam la abali siwa, ayahku Islam, aku tidak punya ayah lain selain Islam. Idza taqharu bi qaisin aw tamimi, ketika banyak orang yang berbangga, saya kabilah Bani Qais, saya kabilah Tamimi. Nah, kamu apa nasabnya? Islam, saya Muslim. Saya tidak punya bapak selain Islam. Barakallahu fikum. Itulah al-sunnah. Tidak diikat dengan apapun selain Islam dan sunnah. Sebagian ulama ditanya tentang sunnah. Ma hiya sunnah? Faqala ma la isma lahu siwa sunnah. Apa-apa yang tidak ada nama baginya kecuali sunnah. Ya sunnah, bimbingannya Rasulullah SAW. Maknanya anna ahla sunnati laisa lahum ismun yunsabuna ilaihi siwaha. Yani ahlu sunnati wal jamaah tidak punya nama khusus yang mereka dinisbatkan kepadanya selain nama sunnah. Ikhwanatina azakumullah, mereka lah yang dikatakan sebagai ahlul ubudiyah al-mutlaqah. Orang-orang yang menghamba kepada Allah, yang beribadah kepada dengan secara mutlak, seluas Islam dan sunnah, tidak terikat dengan apapun selain Islam dan sunnah. Itulah ahlu sunnati wal jamaah, barakallahu fikum. Sehingga ketika dibahas sebuah tema Ahlus Sunnah di akhir zaman, maka pembahasan kita tentang orang-orang ini, siapa saja tanpa terkecuali dalam berislam kembali kepada bimbingan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah di Ahlus Sunnah. Yang beribadah kepada Allah secara mutlak, tidak terikat dengan simbol apapun selain Islam dan Sunnah, dialah Ahlus Sunnah. Tidak ada seragam khusus, yang ada bagian-bagian Islami. Tidak ada hal-hal yang khusus tertentu terikat. Tidak ada. Yang ada hanya Islam dan Sunnah saja. Sehingga ibadahnya lillahi ta'ala sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan fillah azakumullah, Ahlus Sunnah dengan makna ini, kondisi mereka di akhir zaman di satu sisi memprihatinkan, di sisi yang lainnya menggembirakan. Saya bawakan dulu yang memprihatinkan. Disebutkan dalam hadis yang masyhur di kalangan Ahlus Sunnah Salafiyun, datang dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam itu mulai dalam kondisi asing, dan kelak akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah, maka tuba, ada memaknakan pohon di surga. Maka tuba bagi orang-orang asing tadi. Al-Ghuraba barakallahu fikum, nama lain daripada Ahlus Sunnah. Sebagaimana mereka punya nama lain, Al-Firqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Salafiyun, Salafiyin. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan makna yang kita bawakan di atas, juga dikenal dengan Al-Ghuraba dengan riwayat di atas. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin juz yang ketiga menjelaskan tentang makna ghuraba. Mereka ini ghuraba, orang-orang yang asing di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaumnya. Beliau mengatakan fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Dia aneh, gharib pada agamanya karena kerusakan agama-agama masyarakatnya. Gharibun fi tamassukihi bisunnah li tamassukihim bil bid'ah. Dia aneh karena termasuk di sunnah. Dianggap aneh karena berpegang dengan sunnah. Sementara masyarakatnya berpegang dengan bid'ah-bid'ah. Gharibun fi'tiqadihi lifasadi aqaidihim. Aneh pada akidahnya. Dikarenakan masyarakat yang lain rusak akidahnya. Gharibun fi salatihi lisu'i salatihim. Aneh dalam salatnya, tata cara salatnya, karena mereka rusak salatnya. Gharibun fi tariqihi li dhalalin wa fasadi turukihim. Dianggap aneh tariqahnya, cara beragamanya, cara beramalnya, karena masyarakatnya sesat dan rusak tariqahnya, rusak cara beramalnya. Gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Dia aneh pada penisbatannya karena berbeda, berseberangan dengan nisbah-nisbah mereka. Yang ini mengatakan Islam sunnah. Enggak ada lagi yang lain, enggak ada nama yang lain. Yang ini macam-macam nisbahnya. Ada ini itu serba yah. Yang ini Jahmiyah, ini Mu'tazilah, ini Asy'ariyah, ini Maturidiyah, ini Qullabiyah. Penisbatan yang aneh-aneh. Yang mereka Islam sunnah. Asing dalam penisbatannya. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum. Li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Bahkan dianggap aneh dalam muamalahnya, dalam berinteraksi dengan masyarakatnya, dikarenakan seorang sunni berinteraksi dengan masyarakat tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Terikat dengan Islam dan sunnah. Muamalah mereka bebas. Mau halal, mau haram, bebas. Sesuai sunnah atau tidak, bebas. Sunni terikat hanya dengan Islam dan sunnah saja. Wabil jumlah, kata beliau, kesimpulannya, fahuwa gharibun fi umuri dunyahu wa akhiratih. Dia itu asing dalam semua urusan duniawiyahnya dan asing dalam semua urusan agamanya. Urusan dunia aneh, urusan agama aneh. Fahuwa alimun baina juhal. Sunni itu orang yang punya ilmu di tengah-tengah orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin bain ahli bid'ah. Dia di atas sunnah di tengah-tengah orang yang di atas bid'ah. Da'in ilallahi wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bid'ah. Dia mendakwahkan, menyuruh umat kembali kepada Allah dan Rasulnya di tengah para da'i-da'i penyeru kesesatan dan penyimpangan. Amirun bil ma'rufi nahin anil munkar baina qaumin al ma'ruf ladaihi munkar wal munkaru ma'ruf. Seorang sunni selalu memerintahkan yang baik, mencegah dari kemungkaran di tengah-tengah kaum yang ma'ruf dikatakan munkar, yang munkar dikatakan ma'ruf. Itu adalah ahlus sunnah. Asing di tengah-tengah kaumnya. Asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di tengah-tengah masyarakatnya. Asing di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi di tengah-tengah non-muslim. Bukan karena kerusakan akidah sehingga dikatakan radikal yang sesungguhnya. Bukan rusak ibadahnya sehingga dikatakan sebagai sahibul bid'ah. Bukan rusak pada akhlaknya, pada adabnya, pada muamalahnya, sehingga dikatakan tidak punya etika. Bukan karena itu. Tapi sebaliknya. Asing, diasingkan, dianggap aneh, dianggap radikal, justru dikarenakan berpegangan dengan kebenaran. Aneh karena benar akidahnya. Aneh karena benar ibadahnya. Aneh karena benar dakwahnya. Benar akhlaknya. Benar muamalahnya. Benar etikanya. Bagus. Jadi aneh. Kenapa? Dikarenakan hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak keadaannya. Rusak duniawiyah mereka. Rusak pula ukhrawiyah mereka. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berikan kabar gembira. Fatuba lil ghuraba. Maka tuba bagi orang-orang yang asing. Tuba dimaknakan dengan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Juga dimaknakan dengan barakallahu fikum syajaratun fil jannah, sebuah pohon di surga nanti. Maka sosok sunni harus bersiap dengan kondisi yang seperti ini. Siap dikucilkan, bukan karena kejahatan. Siap diasingkan, bukan karena kriminalitas, bukan karena enggak punya etika. Dianggap radikal, bukan karena merebut kekuasaan, bukan karena memberontak pemerintah. Betul-betul dipinggirkan, bukan karena kebejatan moral mereka. Tapi disingkirkan, dipinggirkan, diabaikan, diradikalkan, justru karena kebaikan mereka, kesolehan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan masyarakatnya yang sudah berubah, masyarakatnya yang telah rusak, masyarakatnya yang rusak segala sesuatunya. Manakala seorang sunni tetap kokoh di atas sunnahnya, maka dia harus siap diasingkan. Tapi itulah alamat tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan, tanda kesuksesan, dan surga menanti. Barakallahu fikum. Intinya adalah bersiap-siaplah dengan kondisi ini. Barakallahu fikum. Bahkan di tengah-tengah keluarganya, dia harus siap dengan kondisi ini. Wallahul musta'an. Padahal mereka orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, orang yang paling menjalin hubungan kefamilian dan kekerabatannya, yang paling bagus dalam berumah tangga, yang menunaikan hak suami, hak istrinya, perhatian dengan tarbiyah anak-anaknya, bagus etika dengan tetangganya, bagus interaksi dengan masyarakatnya, memperjuangkan ukhuwah Islamiyah tegak di tengah-tengah umatnya, bahkan bagus interaksinya dengan non-muslim sekaligus. Tapi dikarenakan menyalahi kerusakan-kerusakan yang ada pada masyarakatnya, siap untuk dikucilkan. Gharibun fi dunyahu, gharibun fi dinih. Asing pada dunianya, asing pada agamanya. Tapi Anda orang yang berbahagia. Barakallahu fikum. Ada riwayat yang lain yang juga menjelaskan kondisi prihatin yang bakal menimpa Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Disebutkan dalam hadis datang dari sejumlah sahabat, dari Abu Tha'lab Al-Khushani, dari Abdullah ibn Amr, Mu'adz ibn Jabal, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan yang lain-lainnya, sehingga dikatakan hasan li ghairih. Hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan kondisi di akhir zaman, belum mengatakan dalam hadis lafadznya hasan Abu Thalib Al-Khushani, fa inna min waraikum ayyam as-sabr, as-sabru fihi mithlu qabdin al-jamr, lil 'amili fihin mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amali. Belum memberitakan di belakang hari nanti. Di akhir zaman. Di belakang hari nanti. Ada ayyamus sabr. Hari-hari penuh kesabaran. Hari-hari di mana seorang muslim sunni dituntut untuk tabah. Tegar. Kokoh. Sabar. Sabar pada hari-hari itu seperti menggambar api. Kalian bayangkan pedihnya, sakitnya, nyerinya, panasnya. Kesabaran yang membutuhkan pengorbanan, perjuangan. Belum mengatakan orang yang beramal pada hari-hari itu tengah-tengah mereka mendapatkan pahala 50 orang yang beramal sebagaimana amalnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ajru khamsina minhum, dapat pahala 50 orang dari mereka. Qala ajru khamsina minkum. Tidak, tapi pahala 50 orang dari kalangan kamu, wahai para sahabat. Orang yang beramal ketika itu pahalanya seperti pahala 50 orang sahabat yang beramal sebagaimana amalnya dia. Itu luar biasa. Kita enggak mungkin mengalahkan sahabat dalam perkara amal. Digambarkan dalam hadis, kita berinfak satu gunung Uhud emas enggak mungkin bisa menyamai infak satu mutnya sahabat atau setengah mutnya sahabat. Lah ini dapat pahala 50 orang sahabat. Sangat besar. Tapi perjuangan juga sangat besar. Diumpamakan seperti menggambar api. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Penjelasan lebih lanjut tentang orang-orang yang dikatakan seperti menggambar api. Orang-orang yang penyabar tadi. Dalam lafaz hadisnya Abu Hurairah. Disebutkan dengan lafaz. Al-mutamassiku yawma idzin bidinihi kalqabidhi 'alal jamr. Seseorang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari itu seperti orang yang menggambar api. Sehingga kata-kata al-amil yang beramal yang dimaukannya mengamalkan sunnah pada hari itu. Diterangkan dengan hadis ini yang berpegang teguh dengan agamanya ketika itu. Wallahul musta'an. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadisnya Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dengan lafaz al-qa'imuna yawma idzin bil kitabi was sunnah lahum ajru khamsina siddiqa. Orang-orang yang menegakkan Alkitab sunnah pada hari itu, mereka mendapatkan pahala 50 orang siddiq. Ada yang mengatakan siddiq dari mereka atau kita ya Rasulullah. Lalu mengatakan dari kalian wahai para sahabat. 50 orang yang siddiq. Diterangkan yang menegakkan Alkitab sunnah. Dalam lafaz yang lain. Dari hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dengan lafaz inna min ba'dikum ayyama as-sabiru fiha al-mutamassiku bimithli ma antum 'alaihi al-yawm ajru khamsina minkum. Di setelah kalian nanti, di masa-masa nanti di akhir zaman, ada hari-hari, masa-masa seseorang yang sabar, yang tabah, yang kokoh pada hari-hari itu, yang berpegang teguh dengan semisal apa yang kalian ada di atasnya pada hari ini, yakni tamasuk dengan salaf, berpegang teguh dengan sunnah dan pemahaman salaf, mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Ditanyakan, mereka ya Rasulullah? Bukan, dari kalian. 50 orang sahabat. Ini semua saling melengkapi, saling menjelaskan barakallahu fikum. Dan dari lafaz-lafaz yang ada, jelas yang dimaksud dengan orang yang sabar di masa itu, orang yang al-qabid, yang menggambari api di masa itu, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang yang punya komitmen, berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman salaf, istiqomah di atasnya, sabar di atasnya, tegar, kokoh, tabah di atasnya. Kondisi mereka di akhir zaman nanti betul-betul penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Memperjuangkan agama, memperjuangkan akidah, memperjuangkan manhaj, memperjuangkan sunnah, memperjuangkan manhaj salaf, memperjuangkan dakwah sunnah. Perjuangannya itu seperti menggambar api, panas, pedih, perih. Sehingga dari kata-kata itu ada isyarat. Di akhir zaman nanti orang-orang yang gak kuat, yang gak sabar, terpelanting. Ibaratnya ada bara api. Ada sekian banyak orang suruh memegang bara api tadi. Ketentuan Anda selamat pegang itu bara api, genggam dia. Bisa Anda bayangkan, banyak orang yang kemudian maju, menggenggam, dilepas. Tidak tahan dengan panas. Digenggam, dilepas. Kepanasan dia. Ada yang sedikit punya azam, punya tekad, digenggam. Menahan sakit. Menahan pedih dan perih. Pedihnya perjuangan, pengorbanan yang dia lah kerjakan selama ini. Yang dituntut bukan pedih sekali, dua kali sukses. Enggak. Dituntut untuk seperti itu sampai dia mati. Gak kuat. Gak kuat dia menghadapi cobaan itu. Gak tahan dia dengan situasi yang pedih seperti itu. Orang-orang yang berhasil dengan ketabahannya, dengan keteguhannya, dengan ketegarannya, dengan keyakinannya, dengan azamnya yang sangat kuat, yang yakin dia akan betul-betul bertahan. Perih, pedih dia genggam itu bara api. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan, penuh kepedihan. Dia siap mengorbankan apapun yang dia miliki. Harta, benda, jiwa, raga, nyawa untuk ini. Berhasil. Durasinya sampai mati, Pak. Bukan sekali, dua kali, sepekan, dua pekan, sampai mati. Berhasil. Dia mati, dia wafat di atas sunnah. Wafat di atas tamassuk bil kitabi was sunnah. Inilah yang mendapatkan pahala 50 orang sahabat, 50 orang siddiq. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kondisi ahlu sunnah di akhir zaman nanti akan mengalami ragam perjuangan. Akan melalui jalan terjal, menelusuri jalan yang curam, untuk menapaki jalan yang lurus ini, untuk menapaki sunnah Rasul yang mulia ini, untuk menapaki pemahaman salaf mana salaf yang agung ini. Apalagi kalau ditambahkan di sini hadis tentang iftiraqil ummah, tentang perpecahan umat. Ketika Rasulullah SAW memberitakan umatnya akan terpecah menjadi 73 firqah. Dan Rasul memberitakan kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka jadi satu. Yang satu itu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul pada hari itu dan para sahabat. Itu artinya mereka itu kelompok minoritas. Jumlahnya sedikit. Dikelilingi oleh firqah-firqah yang jumlahnya sangat banyak. Jumbo-jumbo. Besar-besar. Tetapi dikatakan sebagai al-firqadhallah. Kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang diancam dengan neraka oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya ahlu sunnah nanti itu perjuangan seorang diri. Dan itu alami, tidak bakal ada satu kelompok pun yang mau berkolaborasi dengan ahlu sunnah. Dan memang tidak boleh secara prinsip sunnah. Tidak bakal ada satu kelompok pun yang menyimpang, yang merangkul ahlu sunnah. Beda. Mereka merangkul kelompok-kelompok yang lainnya. Mereka bisa berkolaborasi, berkonsolidasi dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ahlu sunnah tidak. Diistimewakan dalam pandangan Islam. Sehingga perjuangan semakin berat. Pengorbanan semakin berat. Seorang diri di tengah-tengah umat yang begitu banyak. Yang Rasul katakan menyimpang, sesat. Ingat ya, bukan berarti antum pulang-pulang sesat, sesat. Enggak. Itu sebuah kondisi umum di tengah-tengah masyarakat. Person lain pembahasan. Barakallahu fikum. Ini semuanya kondisi-kondisi yang kita bahasakan memperhatinkan. Tapi itu semuanya penuh dengan keutamaan. Yang pertama dikasih tuba, yang sekarang dikasih pahala 50 orang sahabat. Barakallahu fikum. Dalam kondisi yang seperti ini, terasing, dikucilkan, dibuli, diradikalkan dengan tanpa hak, dan yang lain-lainnya. Mereka dikitari, dikepung oleh ragam kelompok-kelompok yang dinyatakan dalam hadis, kelompok yang menyimpang, yang sesat. Semua syubhatul qaum, syubhatnya mereka-mereka tadi diarahkan semua kepada ahlu sunnah. Permusuhan mereka semuanya diarahkan kepada ahlu sunnah. Moncong-moncong mereka diarahkan semua kepada ahlu sunnah. Bukan karena orang jahat, tapi dikarenakan beda dengan mereka. Tidak umum sebagaimana mereka. Ini di atas sunnah, mereka tidak. Dalam kondisi yang seperti ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan sebuah kabar gembira yang menyenangkan ahlu sunnah. Dan sebabnya adalah alami, hanya berlaku untuk orang yang memang ahlu sunnah. Bukannya mengaku sebagai ahlu sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, memberitakan dalam hadis, datang dari banyak sahabat, dari Mughirah bin Syu'bah dan juga yang lain dalam Bukhari Muslim dan juga yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa fi riwayatin mansurina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta taquma as-sa'ah wa fi riwayatin hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik." Ini kabar gembiranya, bisyarahnya. Rasul mengatakan akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, satu golongan dari umatku. Mereka itu nampak, tampil, menang di atas kebenaran. Zahir. Disebutkan dalam lafaz yang lain, mansurina alal haq. Mereka ditolong, dibela oleh Allah Azza wa Jal di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak pula membahayakan mereka, orang-orang yang menggembosi semangat mereka. Hingga bangkitnya kiamat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, hingga datang perkara Allah dan mereka masih di atas yang seperti itu. Masih zahir alal haq. Masih dibela alal haq. Ini kata para ulama merupakan sesuatu yang menunjukkan kudrahnya Allah Azza wa Jal. Bisa antum bayangkan sebuah ta'ifah, kelompok golongan orang. Dijelaskan dalam syarahnya, antum melihat dalam syarah Nawawi, syarah Al-Qurtubi, dan yang lain terkait dengan hadis ini. Ta'ifah ini macam-macam. Kadang mereka banyak di sebuah tempat. Kadang sedikit. Kadang kumpul. Kadang mereka pisah-pisah di tempatnya masing-masing. Itu ta'ifah. Dan itu kondisi ahlu sunnah di akhir zaman. Barakallahu fikum. Kadang kumpul satu bangsa, kumpul satu desa, banyak di sebuah tempat, sedikit tempat yang lainnya, satu dua tersebar di banyak tempat. Kelompok ini dijuluki dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kelompok yang dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Nama lain dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nama lain dari Al-Firqatul Najiyah. Mereka adalah Ahlus Sunnah. Dengan makna yang di atas. Antum bayangkan sekelompok yang digambarkan tadi kondisinya. Yang dikepung oleh semua musuh-musuh agama. Musuh-musuh sunnah. Kelompok yang sekecil itu. Yang terasing itu. Yang dipinggirkan itu, yang dibuli itu, yang di apa bahasanya, yang dimarginalkan itu selalu zahir. Itu dua makna. Zuhur dimanakan izhar, tampil, nampak, tidak sembunyi di bawah kolong, di bawah jembatan, tidak, nampak. Harokah zahirah, bukan harokah sirriyah. Gerakannya kelihatan, nampak, bukan gerakan-gerakan rahasia. Di tengah-tengah kaum muslimin, ada tengah-tengah mereka, kelihatan orangnya, tidak ada gerakan rahasianya, enggak ada sayap rahasianya. Nampak, bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Karena mereka adalah muslim, tadi komitmen di atas sunnah. Lahir. Dan nampaknya itu adalah hak. Di atas kebenaran. Itu luar biasa. Yang kedua, zuhur dimanakan dengan apa namanya, an-nusrah. Menang. Menang. Zahira al-haq. di atas kebenaran, menang. Melawan sekian banyak kelompok-kelompok yang sedemikian rupa banyaknya, dari kalangan musuh-musuh Islam, non-Muslim, dari kalangan musuh-musuh sunnah, muslimin tapi menyimpang. Satu ini menang. Itu luar biasa. Tidak bakal bisa siapapun dari musuh-musuh agama atau musuh-musuh sunnah, walaupun mereka bersatu padu, mereka berkonspirasi untuk menghancurkan, membumi hanguskan, memberangus Ahlus Sunnah, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Karena Rasul yang memberitakan dalam riwayat ini, wasadiqul masduq, as-sadiqul amin, pasti benar beritanya, pasti benar sabdanya. Dan Allah yang memenangkan mereka. Dalam riwayat yang lain dikatakan mansurin alal haq, ditolong, dibela di atas kebenaran. Allah tabaraka wa ta'ala yang membela mereka, yang menolong mereka, yang memenangkan mereka di atas al-haq, bukan al-batil. Itu luar biasa. Ini yang bakal menjadi bisyarah, kabar gembira bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Ada saat-saat di mana mereka harus menunjukkan perjuangannya, pengorbanannya untuk membela sunnah, membela dakwah salafiyah, membela mazhab salaf. Ada masa di mana mereka harus mengerahkan semua yang mereka mampu, harta, benda, bahkan nyawa. Ada masa di mana mereka mengalami kondisi yang sangat menegangkan, sangat mencekam. Himpitan-himpitan dari mana-mana, intimidasi dari mana-mana, tuduhan dari mana-mana. Tapi dengan itu mereka menyaksikan keajaiban-keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Kemenangan demi kemenangan, solusi demi solusi, pertolongan demi pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Allah yang zat yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha segala-galanya. Semakin mengokohkan agama mereka. Semakin meneguhkan hati mereka. Semakin tabah, semakin kokoh untuk berpegangan dengan al-jamr tadi. Berpegangan dengan bara api tadi. Ini pada lafaz awal hadis. Rasul memberitakan lagi setelah itu. La yadurruhum man khalafahum, wa la man khadhalahum. Ditambah lagi, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi atau orang-orang yang menggembosi. Di satu sisi Rasul memberitakan musuh Ahlus Sunnah itu dua. Ada mukhalifah, ada mukhadzilah. Mukhalifah itu musuh dari luar. Kalau mereka adalah muslimin, musuhnya non-muslim. Mukhalifah, beda agama. Tapi kalau mereka sama-sama muslim, mukhadzilah. Mukhalifahnya dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah ini ahlus sunnah. Ini yang namanya mukhalifah. Al-mukhadzilah yang menggembosi dari dalam, musuh dalam selimut. Kalau mereka muslimin, ada muslim-muslim pengkhianat. Muslim-muslim yang menggembosi kaum muslimin sendiri. Kalau dari kalangan Ahlus Sunnah, ada Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah penggembos dakwatus sunnah. Mereka sesungguhnya bukan Ahlus Sunnah, sembunyi di balik nama Ahlus Sunnah. Semua akan terbongkar pada masanya. Semua akan terbongkar pada waktunya. Musuh luar, musuh dalam, dalam selimut. Tapi subhanallah, Rasul mengatakan la yadurruhum, itu semua tidak akan membahayakan mereka, tidak akan memadaratkan mereka. Ahlus sunnah tetap dengan sunnahnya, Alkitab sunnah tetap dengan sunnahnya, tidak goyah, tidak goyang, tidak bergeser dengan penyelisihan siapapun, dengan penggembosan siapapun, la yadurruh. Akidahnya masih, manhajnya masih, dakwahnya lanjut, tarbiyah islamiyahnya lanjut, ukhuwahnya lanjut, akhlak adabnya masih utuh, di atas sunnah, akhlaknya mulia, dakwahnya baik. Ini semuanya saling menyerang, enggak ada pengaruh sama sekali. Enggak ngefek pada keteguhan mereka. Dan kondisi seperti itu sampai kiamat nanti. Hatta taqumas sa'ah. Dimaknakan oleh para ulama, hatta qurbu qiyamiha. Hingga mendekati bangkitnya kiamat. Ada kata mendekati. Kenapa demikian? Disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya kiamat itu tidak akan bangkit melainkan pada makhluk yang paling jelek. Ahlus sunnah makhluk yang terbaik. Sehingga maknanya adalah hingga mendekati bangkitnya kiamat. Kapan batas waktunya? Disebutkan oleh para ulama, batas waktunya di akhir zaman nanti. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengirimkan angin. Angin yang selembut sutra, sewangi minyak wangi misik. Yang akan mengambil nyawa, mencabut nyawa siapa saja yang di hatinya masih ada sedebu keimanan. Semua akan mati. Itu semua dengan kehendak Allah azza wajalla, bi qudratihi wa masyiatihi. Semua akan mati. Itulah akhir masa Ahlus Sunnah. Akhir masa Taifah Al-Mansurah. Tidak ada lagi Ahlus Sunnah ketika itu. Yang ada syirarul khalqi indallah. Makhluk yang paling jelek, makhluk yang paling jahat. Bahkan tidak akan disebut nama Allah di situ. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga tidak lagi disebut di muka bumi kata-kata Allah. Tidak ada kata-kata Allah. Mashahiful Quran diangkat ke langit. Hadis yang masyhur dari Hudzaifah Ibn Majah wa ghairi. Dan di Hasan. Rasul memberitakan nanti di akhir zaman. Allah akan mengangkat Al-Quran. Dari dada-dada muslimin. Dari mushaf-mushaf kaum muslimin. Diangkat semua ke langit. Sehingga keesokan harinya orang gak ada yang tahu Al-Quran. Gak ada yang menghafal Al-Quran. Gak ada yang bisa membaca Al-Quran. Bahkan mushaf kosong dari Al-Quran. Yang tadinya ada tulisannya kosong semuanya itu. Diangkat semuanya ke langit untuk memuliakan kalam Allah. Yang ada makhluk yang paling jahat, yang paling jelek. Maka ketika itulah bangkitnya kiamat. Itu makna riwayat ini. Sehingga Ahlus Sunnah berhenti masanya dengan ditiupkannya angin selembut sutra sewangi minyak wangi misik. Yang menjabut nyawa orang yang di hatinya masih ada sebiji keimanan. Disebutkan dalam rawat yang lain, hatta ya'tiya amrullahum kadzalik. Hingga datang perkaranya Allah dan mereka masih seperti itu. Amrullah tadi maknanya angin yang berhembus, yang selembut sutra sewangi misik, yang mencabut nyawa orang yang di hatinya ada sebiji keimanan. Artinya apa? Kondisi ini akan selalu ada pada Ahlus Sunnah sepanjang zaman, sepanjang masa. Ahlus Sunnah zahirah, tampil, bukan rahasia. Ahlus Sunnah menang, tidak bakal kalah. Alal haq, bukan alal batil. Ahlus Sunnah senantiasa mansurah, dibela, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berita tentang perjuangan. Itu setelah perjuangan maksimal. Jadi jangan bayangkan, tenang aja Ustaz, menang-menang, jangan khawatir Ustaz. Tenang aja, zahir-zahir, mansurah-mansurah, layadur-layadur, leha-leha gitu. Tidak. Itu semua akan ada, akan mereka rasakan, akan mereka saksikan, ketika sudah mengeluarkan semua daya, semua upaya, semua perjuangan, semua pengorbanan, mentok sudah ya, mentok maksimal. Ketika itulah mereka mendapati pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwanabidina azakumullah, ini semuanya Rasul yang memberitakan. Berarti kita yang berkomitmen berislam di atas sunnah. Berkomitmen untuk menjadi sosok ahlu sunnah. Harus mempersiapkan diri. Supaya kita masih ada di tengah-tengah ahlu sunnah. Tidak ada yang menjamin kita masih di sana. Kalau kita merasa aman, berleha-leha, bersantai-santai, bermuda-muda, khawatir ketika ada masa itu, ternyata Anda bukan bersama dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang lain dapatnya tuba, Anda dapatnya enggak tuba, air tuba. Yang lain mendapatkan pahala 50 orang sahabat, Anda sebaliknya. Na'udzubillah. Persiapannya ikhwan fillah jazakumullah iyalah. Yang pertama, at-tafaqquh fiddin. Masing-masing kita harus mendalami agama Allah. Talabul ilmi syar'i. Belajar, ngaji, taklim. Kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadisnya Rasul dengan pemahaman sahabat. Kita mengkaji akidah kita. Kita mengkaji ketauhidan kita, keimanan kita. Kita belajar ibadah Islam, hukum-hukum Islam, akhlak Islam. Semua kita kaji. Ilmu. Itu nomor satu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-iqbal al-ibadah. Fokus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan ilmu tadi. Ya, bersegera beramal saleh. Berlomba-lomba dalam perkara kebajikan. Ini untuk kita. Masing-masing kita. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Ikhlaskan niat dengan bimbingan sunnah. Untuk yang lain. Ialah nasrul ilmi. Kita menyebarkan ilmu. Kita berdakwah ila Allah. Ala basirah. Di atas basirah. Dengan kadar ilmu yang kita miliki. Selama dakwah itu masih diterima. Selama dakwah itu masih bermanfaat. Sebab nanti di akhir zaman ada suatu masa di mana amar ma'ruf nahi munkar enggak dianggap. Dakwah ila Allah enggak berguna. Masyarakat sudah sangat rusak. Kala itu kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ilmu amal sendiri masing-masing. Kala itu di masa-masa itu kewajiban kita adalah pengasingan diri. Namanya uzlatun tamah. Pengasingan total, menjauh dari semua masyarakat yang ada, menyelamatkan agama, menyelamatkan agama kita dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadhurrukum man dhalla idzahtadaitum. Al-Maidah 105. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian memperhatikan diri-diri kamu sendiri. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kamu telah mendapatkan hidayah. Ini ayat ditafsirkan dengan hadis. Kondisi di akhir zaman nanti yang saya katakan sebagai ayyamus sabr. Hari-hari penuh dengan kesabaran. Hari di mana amar ma'ruf nahi munkar tidak lagi berlaku. Dakwah ila Allah tidak lagi berlaku. Menyebarkan ilmu enggak lagi berlaku. Sudah rusak semuanya orang-orangnya itu. Kala itu, alaikum anfusakum. Urusi diri kamu masing-masing. Ini masa-masa uzlat. Pengasingan total. Itu kondisi akhir. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Dia mengatakan, yushiku. Yushiku. Ayyakuna. Khairu malim ri'in muslimin ghanaman yatba'u fihi syi'af al-jibal yafiru bidihim al-fitan. Hampir-hampir terjadi. Itu zamannya Rasul belum mengatakan demikian. Ini sudah berapa tahun yang lalu ini? 15 abad yang lalu. Hampir-hampir, kata Rasul. Harta terbaik seorang muslim, Seekor kambing yang dia tuntun menelusuri lereng-lereng gunung, jalan di lereng-lereng bukit, di lereng-lereng gunung, mengasingkan diri dia. Ya khiru bidihimil fitan, dia lari membawa agamanya dari semua fitnah-fitnah yang ada. Itu namanya uzlatun tamah, uzlatun kamilah. Sudah pengasingan diri secara total, menjauh dari semua masyarakat yang ada, di puncak-puncak gunung, di tempat-tempat yang terpencil. Di sana Anda beribadah kepada Allah dengan ilmu dan amal. Menunggu sampai mati. Dengan harapan masih istiqomah, masih tegar di atas sunnah, dan meraih husnul khotimah. Itu mana ayat di atas? Al-Maidah yang kelima. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idza tadaitum. Ini belum terjadi saat ini ya kawan. Maka selagi dakwah masih diterima, masih berlaku, selagi amar ma'ruf nahi munkar masih berlaku, lakukan. Itu kewajiban kita terkait dengan orang lain. Dakwai masyarakat kita dengan sunnah. Perintahkan yang baik kepada mereka. Cegah kemungkaran dari mereka. Sebarkan dakwah Islam. Sebarkan akhlak Islam. Di tengah-tengah masyarakat umat ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah. At-ta'akhi baina ahli sunnah. Harus memupuk, mempererat ukhuwah Islamiyah. Dikarenakan mereka ghuraba, orang yang asing. Harus kokoh, saling menguatkan, saling ukhuwah, jaga kalimat, jangan berselisih, jangan berpecah belah. Kondisi ahlu sunnah itu asing, kondisi mereka itu diasingkan, kondisi mereka minoritas. Maka jaga ukhuwah, jaga persaudaraan, jaga persatuan di atas sunnah, jangan berselisih, jangan berpecah belah. Saling tawasi bil haqq, tawasi bis sabr. Sebagian salaf di eranya, di era beliau, itu di eranya tabi'in atau tabi'in, datang dari Sufyan bin Uyainah dan juga salaf yang lainnya. Mereka mengatakan istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum al ghuraba. Hendaklah kalian memberikan wasiat yang baik kepada ahli sunnah, karena mereka adalah orang yang asing. Barakallahu fikum. Sebagian lagi mengatakan kalau kamu berjumpa dengan ahli sunnah di sebuah tempat, di sebuah negara, sampaikan salam aku kepada mereka, karena mereka adalah orang yang asing. Ada yang mengatakan tarafaku bi ahli sunnah. Hendaklah kalian bersikap lembut, bersikap santun kepada ahlu sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang asing. Jangan sampai barakallahu fikum kondisi yang sudah minoritas, sudah asing, terasingkan, diasingkan, malah ribut sendiri, cekcok sendiri, saling bermusuhan, saling membenci, saling mengecam, saling mencela. Ini akan semakin memperburuk keadaan. Sehingga jangan heran, nasihat, wasiat kaum salaf dahulu, para ulama sekarang, kepada ahlu sunnah selalu nasihat untuk ukhuwah Islamiyah. Ta'akhi fima bainakum. Pererat silaturahim, persaudaraan, persatuan di antara kalian dengan Islam dan sunnah. Diminta untuk bersemangat talabul ilm, semangat untuk berdakwah ilallah. Diminta untuk menunjukkan akhlak yang mulia di antara ahlu sunnah. Diminta ta'awun dan albirru taqwa. Diminta ta'aluf, ta'aluf saling menguatkan hati di atas sunnah. Tasyawur ala sunnah. Wahagala. Intern diperkuat. Karena kondisi kalian ghuraba. Kondisi kalian seperti orang yang menggambar api. Harus satu langkah, satu tangan, satu misi, satu visi di atas sunnah. Bersama-sama kita memperjuangkan sunnah ini. Bersama-sama kita memperjuangkan dakwah sunnah ini. Kita bersama-sama memperjuangkan diri sendiri untuk senantiasa bersama-sama di atas sunnah dan bersama ahlus sunnah. Itu semuanya barakallahu fikum. Tidak boleh masing-masing kita berpegangan dengan keilmuan kita, daya kita, upaya kita sendiri. Kita lemah, kita jahil, kita miskin, tidak punya apa-apa. Tapi kita harus senantiasa luju ilallah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, diberi keteguhan, diberi ketabahan, diberi keistiqomahan, diberi kemudahan, diberi taufik, diberi hidayah ala sunnah. Selalu doa demikian, selalu memohon demikian, selalu bersandar kuat kepada Allah Azza wa Jal, al-luju ilallah. Disertai dengan ikhtiar yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Sehingga harapannya, ikhwan fillah jazakumullah, harapan masing-masing kita ialah wafat di atas Islam dan sunnah. Itu merupakan sebuah karamah yang luar biasa di akhir zaman nanti. Al-thabat ala sunnah, al-wafatu ala sunnah, karamah. Sesuatu yang sangat jarang, sangat asing nanti. Suatu saat nanti di telinga kalian. Seseorang yang bisa wafat, yang bisa mati di atas sunnah, masih kokoh, masih istiqomah di atas sunnah, antum akan merasakan keanehannya di situ nanti. Di sisi yang lain, antum akan merasakan kemuliaannya, keagungannya, kehormatannya orang seperti ini. Betul-betul diridhai oleh Allah Azza wa Jal, diridhai oleh hamba-hambanya sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang mendapatkan predikat husnul khatimah. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, membimbing kita semua di atas sunnah, dan memberikan anugerah kepada kita semua husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.